نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم. الحمد لله كتاب ملجأ تنبؤية قلنا كتاب الجار كتاب المناقص الفقهي Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizallahu taala. Kita mengulangi sebentar. Wala qala al-alim wa taala wala tasifu wasiyatu ala jinasiyah. Kal wasiyati lil kana'is abidil kufrati wal musyrikin. Tidak sah, tidak boleh berwasiat dalam rangka untuk bermaksiat. Seperti seseorang yang berwasiat untuk gereja atau berwasiat untuk tempat peribadatan kekafiran atau kemusyrikan. Bakal wasiati li imaratil atrihati wal israjiha walisa danatiha. Begitu juga tidak boleh berwasiat untuk membangun kuburan-kuburan atau berwasiat untuk menerangi kuburan-kuburan atau berwasiat untuk memberikan upah atau yang lainnya dari juru kuncinya. Sawa'un kana al-musi musliman aw kafiran. Baik itu orang yang berwasiat itu seorang muslim atau yang atau kafir. Baik itu yang diwasiat itu seorang muslim atau kafir. Al-musa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala law habasan dini min mali nafsihi syai'an ala ma'ahidihim lam yajuz li sembilan muslimina al-hukmu bi sihatihi li annahu la yajuzu lahum al-hukmu illa bima anzalallah wa mimma anzalallahu alla yata'awanu ala syai'in minal kufri wal fusuqi wal isyan. Fakaifa yu'aminuna bil habas ala mawadih alladhi yakfuru biha. Kalau seandainya kafir dhimmi dia menabung dari sebagian hartanya sendiri dalam rangka untuk mendirikan peribadatan, tempat-tempat peribadatan mereka, maka yang demikian tidak boleh. Bagi seorang muslim untuk melaksanakan dari wasiat tersebut. Misalnya seseorang kafir dini berwasiat, ya, nanti saya itu mempunyai harta, saya tabung, hartanya banyak, saya berwasiat kepadamu untuk mendirikan tempat peribadatan kafir dini, kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Maka muslimin tidak boleh apa-apa melaksanakan wasiat tersebut. Di annahula yajuzu lahum ahkamu ila bima hasallah. Karena tidak boleh melaksanakan hukum tersebut kecuali apa yang telah Allah SWT turunkan, yaitu larangan. Wa mimma sallallahu ala yata'awanu ala syai'in minal kufri wa fusaqi wal isyan. Dan termasuk dari apa yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai hukumnya, yaitu bahwasanya seorang muslim tidak boleh bekerja sama ta'awun dalam segala sesuatu yang mengandung kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Bagaimana yu'awanuna bil hadisi 'ala mawadhi allati yakfuru biha? Maka bagaimana kalau ada seseorang atau mereka berta'awun, kerjasama untuk melaksanakan apa yang menjadi wasiat seorang kafir zimmi, untuk melaksanakan apa hartanya dalam rangka untuk membangun tempat-tempat kekufuran, maka yang demikian tidak boleh untuk melaksanakan wasiat tersebut. Wala tasyikhul qala Al-Syeikh Habibullah Ta'ala, wala tasyikhul wasiyatu ala ta'atil kutub, ala taba'atil kutubil mansukhah kat Taurat wa Injil au taba'atil kutubil munkharifah kal kutubil zanadikah wal ilhad. Begitu juga tidak boleh, tidak sah wasiat, yaitu berwasiat untuk mencetak kitab-kitab yang telah dimansukh, telah dihapus hukumnya, seperti mencetak kitab Taurat, mencetak kitab Injil. Makanya sebenarnya tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Atau mencetak kitab-kitab yang menyimpang dan orang-orang komunis, kitab-kitabnya Ahlul Bid'ah, kitab-kitabnya orang sesat, tidak boleh dilaksanakan wasiat dalam rangka untuk mencetak buku-buku tersebut, karena bahayanya sangat besar. Kalau dia sampai mencetak buku, kemudian dibaca oleh orang banyak, kemudian orang banyak tersebut menjadi sesat, ya juga akan menanggung nanti dosanya. Semakin banyak orang yang sesat, semakin besar dosanya nanti yang dia tanggung. Bahaya yang seperti ini. Kitab sihir, kitab klonik, seperti ini kitab-kitab yang menyimpang. Karena Taurat dan Injil hukumnya telah dihapus tatkala Allah SWT menurunkan Al-Quran. Jadi seorang tidak boleh membaca atau melaksanakan atau mempelajari kitab Taurat dan Injil, karena kitab kedua kitab tersebut atau kitab yang lainnya telah dihapus dengan diturunkan Al-Quran, sehingga tidak perlu lagi untuk melestarikan peninggalan zaman dulu baca kitab sama dulu, koleksi kitab-kitab, kitabnya zaman kerajaan Tatar. Wah, seperti ini bahaya. Kalau sampai dibaca, kemudian dipelajari, kemudian dilaksanakan hukum-hukumnya, bahaya. Wa min ahkamil wasiyati annahu yusyaratu an yakuna al-musi atau musa lahu bihi malan aw manfaatan mubahatan walau kana mimma yu'jizu ngan taslimihi katair fil hawa aw hamal alladhi fi batn aw laban alladhi fi dhara. Dan termasuk dari hukum-hukum wasiat, yaitu di sana disyaratkan barang-barang yang sebagai wasiat tersebut adalah barang-barang atau harta-harta yang bermanfaat dan hukumnya boleh. Sampai walaupun seseorang berwasiat dengan sesuatu yang sebenarnya tidak mampu untuk menguasainya. Misalnya seseorang berwasiat, saya berwasiat itu burung-burung itu yang lepas, nah itu untuk ini dan itu misalnya. Kalau kamu bisa nangkep burung itu, burung apa yang mahal? Kakak tua misalnya. Nah, ini untuk amal ini dan itu. Walaupun burung tersebut belum bisa dikuasai, maka boleh. Atau berwasiat memberikan sesuatu yang masih berada di dalam perut induknya, boleh. Misalnya anak kambing ini nanti kalau keluar untuk ini dan itu, untuk si A atau untuk si B yang miskin misalnya, maka yang seperti ini boleh walaupun masih di dalam kandungan. Dan juga boleh juga berwasiat susu yang masih berada di ambing. Misalnya seseorang mempunyai beberapa kambing atau beberapa sapi yang ambingnya itu penuh dengan susu, maka dia berwasiat. Aku berwasiat kepadamu, susu-susu ini diberikan kepada orang-orang miskin di sana. Maka yang seperti ini boleh. Al-kana ma'duman kama lau asa bima yahmilu hayawanuhu aw syajaratuhu abadan muddata muayyanatan kasanah. Atau dia berwasiat sesuatu yang belum ada wujudnya, seperti seseorang yang berwasiat dari anak hewan yang masih berada di perut induknya, maka boleh berwasiat seperti tadi. Atau pohon misalnya, saya berwasiat pohon kurma ini nanti kalau keluar buahnya selama setahun, saya berwasiat saya berikan untuk orang miskin itu. Maka yang seperti ini boleh walaupun belum kurmanya belum ada atau belum tampak. Fa in hasala syai'un minal ma'dum bahwa lil musallahu. Fa ilam yang syai'un batalat tiyatu li anaha lam tusadifu mahallan. Dan jika kalau yang di apa, yang diwasiatkan itu benar-benar tidak ada, seperti tadi ternyata berwasiat pohon kurma misalnya, 1 tahun nanti kalau keluar panen diberikan ke seorang, ternyata gak panen atau terkena terserang hama misalnya, rusak, tidak bisa dimanfaatkan karena begitu sangat hamanya sangat hebat. Sehingga apa? Ya akhirnya wasiatnya batal karena tidak ada. Atau anak kambing atau anak sapi yang ada di dalam perut induknya ternyata mati misalnya, maka yang seperti berarti batal wasiatnya. Wa tasihul wasiatu lil majhul bil majhul kama law asa bi abdin aw syatin fa yutal musallahu khina idin ma yaqau alaihi ismu haqiqatan aw arfan. Dan termasuk dari hukum wasiat yaitu wasiat itu sah walaupun penyebutannya itu secara majhul. Misalnya majhul itu, misalnya ada seseorang berwasiat dengan saya berwasiat, yaitu saya mewasiatkan 1 budak diberikan kepada si A. 1 budak itu yang mana misalnya? Ya, makanya saat ini boleh. Belum ditentukan namanya misalnya. Boleh. Atau saya berwasiat 1 kambing. 1 kambing ya mana? Jantan atau betina? Yang akan diberikan kepada orang miskin. Maka boleh yang seperti ini. Maka barang yang wasiat tersebut diberikan tatkala sudah benar-benar terjadi. Sudah terjadi secara kenyataan dan secara urf atau secara adat, yaitu telah disebutkan namanya misalnya, oh yang itu budak yang namanya ini misalnya, atau kambing yang jantan atau yang betina, maka yang seperti ini tidak mengapa. Dan termasuk dari hukum-hukum wasiat annahu law awsa bi sulusi malihi fastahdasa malan ba'da wasiyati dakhala bil wasiyah di anna sulusa innama yu'tabaru indal mauti fil malil mawjudi hina idin. Kalau seandainya seseorang berwasiat ya, untuk memberikan 1/3 hartanya kepada fakir miskin misalnya, ternyata misalnya seperti kambing, misalnya kambing, sekelompok kambing diwasiatkan, nah, setelah berwasiat ternyata orang tersebut meninggal dan kambingnya tersebut ternyata apa? Pada gunting misalnya. Kalau gunting berarti apa? Kalau lahir anaknya kan berarti lebih dari sepertiga misalnya. Misalnya sepertiga hartanya, misalnya di sana ada kambing 50 ekor, itu sepertiganya. Namun tatkala berwasiat kemudian akhirnya orang yang berwasiat itu meninggal, kemudian ternyata kambing yang 50 itu akhirnya mempunyai anak 2 misalnya. Kemudian 40. Berarti apa? Lebih dari sepertiga. Maka yang seperti ini anak-anak tersebut dimasukkan ke dalam harta yang diwasiatkan. Ada harta yang diwasiatkan dimasukkan kepada harta yang diwasiatkan walaupun mengalami penambahan. Karena tatkala tadi berwasiat sepertiga hartanya yaitu 50 kambing ya kan. Setelah beberapa waktu orang yang berwasiat kemudian meninggal, ternyata kambing-kambingnya pada bunting. Ya diberikan semua anak-anaknya. Kalau malam Abdullah Taala wamin ahkamil wasiyah, dan dari hukum-hukum wasiat anahu lau alsau bisa sen muayyanin min malihi fatala fadzalikal muayyan qabla mautil musi au ba'dahu talabatil wasiyatu batalatil wasiyatu lijawali haqqil musalahu fi talafi ma awsa lahu bihi. Kalau seandainya seseorang berwasiat untuk memberikan sesuatu harta, ternyata setelah itu hartanya hilang sebelum orang yang berwasiat itu meninggal atau setelahnya, maka yang seperti ini berarti apa? Wasiatnya batal. Kenapa? Karena hilang dari barang yang telah akan diwasiatkan, maka hilang juga apa yang diwasiatkan darinya, dari barang tersebut. Misalnya seseorang ingin berwasiat, saya wasiatkan 10 kambing itu diberikan kepada orang miskin misalnya, si A, si B, si C misalnya. Ternyata dalam dengan waktu kambing tersebut terkena penyakit dan mati semua. Ya, kalau seperti ini berarti apa? Berarti batal wasiatnya. Karena apa? Barangnya hilang, habis. Sehingga orang yang berwasiat tidak perlu apa mengganti lagi. Tidak perlu mengganti lagi dari barang yang telah diwasiatkan. Kenapa? Sudah hilang. Sehingga apa? Berarti tidak jadi wasiatnya. Wamin akamil wasiat dan dari termasuk hukum-hukum wasiat annahu idalam yuhaddad miqdarul musabihi kama law awsa bisahmin min malihi fa innahu yufassiru atau yufassaru bisudus yanau asti annas sahma fi kalamil arabi huwa sudus. Apabila seseorang berwasiat kemudian wasiatnya tersebut belum ditentukan kadarnya, barangnya belum ditentukan kadarnya, seperti seseorang yang berwasiat yaitu dengan dengan lafaz saham. Apa kalau di sini istilah yang sudah dikenal, kalau di sini apa ya? Misalnya saya berwasiat tanah sepikul, tau sepikul? Nek sepikul, enten apa mbah? Kalau orang Jawa ada nggak? Sepikul itu seberapa? Berubah ya mbah. Dua. Soalnya ada istilah itu sepikul itu tanah sana dan tanah sana, berarti dua gitu. Sebau. Mungkin sebau ya. Ya, mungkin sebau gitu aja lah. Ya. Kalau sebau mungkin mana ada ya. Misalnya orang yang punya tanah sebau, nah, mungkin ya. Mungkin sebau. Kalau seandainya seorang mewasiatkan tanah sebau dari hartanya, maka tentunya akan ditafsirkan sebau tersebut sebagaimana adatnya orang Jawa ya. Sebau berapa? Berapa persegi? Tujuh ratus meter persegi, 7.000. Lumayan berarti. Berarti apa? Wasiatnya, istilahnya apa? Istilahnya dikembalikan kepada adat dari daerah tersebut. Sebab. Tentunya apa yang tentunya tidak melebihi sepertiga ya. Kalau sebau itu nanti misalnya melebihi sepertiga, gimana? 3/4 ya. 3/4% kebanyakan gitu ya. Satu kotak ya. Kecuali kalau memangin dia punya kotak 3 misalnya segitu misalnya. Bisa. Cuma kalau satu kotak tok itu ya. Melebihi sepertiga. Sarung dikembalikan kepada adat kebiasaan kadar pada penduduk setempat. Wabihi qala Ali wa ibn Mas'udin wali anahu asudus aqalu minasam mafrud. Ini sebagaimana juga yang dikatakan oleh sahabat Ali dan juga Ibnu Mas'ud, karena sudus Kalau orang Arab satu saham, saham itu apa? Saham itu mungkin kalau dulu itu lemparan panah gitu. Ya. Ya. Oh, satu tombak ya. Satu lemparan tombak. Mungkin dulu ya. Karena dulu biasa orang jual beli tanah itu dengan dilempar pakai tombak. Sejauh mana di situ ukurannya? Sejauh lemparan tombak, yaitu berarti apa? Di sini berarti hitungannya sudus seperenam. Paling sedikitnya dari seperenamnya. Batang sorifu al-wasiyatu ilaihi, maka tentunya diberikan satu saham atau satu lemparan anak tanah. Fa in awsa min malihi wa lam yatabayyan miqdaruhu fa inna waris yu'til musi atau yu'til musa lahu ma syaa mimma yatamul. Kalau seandainya wasiat tersebut berupa harta dan hartanya tersebut tidak ditentukan atau belum ditentukan kadarnya, maka ahli warisnya berarti memberikan. Orang yang menerima warisan tersebut dari apa-apa yang apa yang dimaui dari ahli warisnya atau dari harta yang disimpan sebagai wasiat. Li anna syai'a la hadda lahu fi lughah wa fi syara' faisaddaku ala akali syai'an yatamulu. Sehingga segala sesuatu yang tidak ada mikdarnya, tidak ada ukurannya, tentunya nanti yang apa ya, baik itu secara bahasa atau tidak ada batasannya secara syariat, maka harta tersebut diberikan sesuatu yang paling sedikit. Yaitu harta, ahli warisnya memberikan dari harta yang disimpan dari orang yang berwasiat untuk dirinya. Misalnya seseorang berwasiat ya. Wasiat apa ya? Saya berwasiat akan memberikan beras misalnya kalau nanti panen misalnya. Setelah panen, akhirnya orang tersebut meninggal misalnya. Terus berapa apa? Berapa berasnya? Sebesar berapa? Maka kata tersebut diambil dari apa? Kebiasaan orang tersebut menyimpan berasnya untuk dirinya sendiri misalnya. Misalnya dia panen, biasanya dia menyimpan apa? Menyimpan berasnya misalnya 3 karung. Nah, berarti 3 karung ini diberikan. Soalnya apa? Kebiasaan untuk dirinya. Karena tadi berwasiat belum ada apa? Belum ada mikdalnya atau belum ada ukurannya. Maka dikembalikan kebiasaan yang terbiasa orang yang berwasiat itu untuk dirinya, orang yang berwasiat tersebut. Sehingga misalnya dia biasa setelah panen kemudian dia menyimpan misalnya berasnya 3 karung, itulah berarti. Yang lainnya berarti apa? Untuk ahli waris. Tentunya apa? Tidak boleh lebih dari 1/3 ya. Tidak boleh lebih dari 1/3. Allah dalam suat. Barakallahu lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.